Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pemirsa live streaming dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita semuanya di tempat yang insyaallah penuh dengan barokah, di majlis yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga pertemuan ini menjadikan kita semuanya menjadi orang yang mantap imannya dan tergolong orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, melanjutkan kembali kitab Fathul Ilah. Ini sejauh ini belum ada fikihnya. Walaupun judulnya kan fikih sama tasawuf, tapi sejauh ini masih belum ada fikihnya. Jadi awal kitab itu banyak ke masalah keutamaan ilmu, kemudian urusan-urusan tauhid yang lainnya, pertengahan baru fikih, nanti terakhir tasawuf lagi. Kita masuk ke dalam bab baru. Nih, bab ini tentang keutamaan ilmu, tapi diawali dengan satu hadis yang menunjukkan tentang sunnah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badadinu ghariban." Badai itu artinya muncul. Muncul agama ini dalam keadaan asing. Wasaya'udu ghoriban kama bada. Dan nanti akan kembali asing ini agama sebagaimana di awal agama itu muncul. Kemudian fatubalil ghuraba. Maka beruntunglah lughuraba, wahai orang-orang yang asing. Lalu bagaimana orang-orang yang asing? Orang-orang yang asing itu adalah alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Yaitu orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku yang telah dimatikan oleh masyarakat. Jadi hadis ini diawali Rasul mengatakan ini agama Islam ini memang ketika munculnya asing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika pertama kali mendakwahkan agama Islam, itu mayoritas pengikutnya orang-orang yang dianggap terbuang. Anak kecil, budak, orang-orang miskin. Tapi dari situlah kekuatan Islam muncul. Makanya sabda Nabi, "Innama tunsuruna bidhu'afaikum." Kamu itu akan dapat pertolongan dengan sebab orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah di antara kamu. Itu Allah seperti itu Islam. Asing. Bahkan untuk beribadah terang-terangan aja enggak ada yang berani. Harus sembunyi-sembunyi semuanya. Tapi setelah itu semakin tersebar di mana-mana. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, terus yang namanya perluasan daerah itu tetap ada. Islam itu ketika muncul posisinya di tengah. Tengah-tengah ini Islam. Di sebelah timurnya ada Imperium Persia. Persia itu luasnya, daerahnya 7 juta kilometer persegi. Sebelah baratnya Romawi. Luasnya 5.700.000 kilometer persegi. Ini di antara dua kekuatan besar ini, ya kota Mekah ini. Kota Mekah, Madinah, Jazirah Arab. Tempat munculnya agama Islam. Tapi nanti ketika masa jayanya Islam, Islam itu kekuasaannya 20 juta kilometer persegi. Jadi Romawi plus Persia plus mungkin berapa 7 juta lagi, ternyata masih lebih luas penyebaran agama is tersebar sudah. Tersebar. Ketika tersebar, nanti pelan-pelan akan kembali asing lagi. Nah, zaman sekarang ini sudah mulai kelihatan asing. Kita keluar pagi. Ini pakaian ini hukumnya apa? Sunnah. Seandainya saya ke Grand Mall pagi ini, ntar ini di Grand Mall yang di sana mayoritas KTP-nya apa? Islam. Saya ke sana pakai pakaian gini, orang bingung atau enggak? Bingung. Malah mungkin saya dilarang sama satpam. Diperiksa, nggowo bom apa ora iki jane. Dipikir teroris kadang-kadang. Tuh, akhirnya di akhir zaman ini sifat-sifat itu sunnah-sunnah Nabi ini mulai asing. Nah, sunnah Nabi itu jangan diartikan sunnah Nabi itu cuma urusannya sama pakaian aja ya. Sunnah Nabi itu macam-macam. Ini pakaian ini sunnah Nabi. Jenggot ini juga sunnahnya Nabi. Tapi di antara sunnah Nabi yang paling besar, yang sampai dikatakan oleh Nabi, man ahya sunnati fakot ahabani. Waman ahabani kana ma'ifil jannah. Berarti siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia sudah benar-benar cinta kepadaku, dan yang cinta kepadaku masuk surga. Itu kan ayat itu, teks hadisnya, kana ma'ifil jannah. Ma'i bersamaku di dalam surga. Bukan kana fil jannah ma'i, bukan. Bukan di surga bersamaku, tapi bersamaku di dalam surga. Kenapa? Kata para ulama, bersama Nabi tingkatannya lebih tinggi daripada surga. Dan surga itu diciptakan untuk Nabi kok. Surga itu diciptakan untuk Nabi dan semua yang taat kepada Nabi. Neraka itu diciptakan untuk semua orang yang durhaka kepada Nabi. Jadi nilainya Nabi lebih tinggi daripada surganya. Makanya kana ma'i fil jannah. Dia bersamaku di dalam surga. Itu diantara sunnah yang paling afdal diantaranya, yaitu dalam kehidupan kita ketika kita tidur, dalam hati kita tidak ada perasaan benci atau dengki kepada siapapun. Ini kata Nabi, wa hadza min sunnati. Ini adalah sunnahku. Kira-kira orang yang gampang memaafkan zaman sekarang tambah langka atau enggak? Langka. Nah, sekarang ini kata Nabi, fatuba lil ghuraba. Fatuba, tuba itu ada yang mengatakan beruntung, ada yang mengatakan kebaikan yang besar untukmu. Kalau dalam Tuhfatul Ahwadi kata Ibn Ajlan, dikatakan tuba itu maksudnya dawamul khair. Fatuba, maka kamu mendapatkan kebaikan yang sifatnya langgeng terus-menerus. Dan juga mengatakan bukan, tuba itu artinya surga. Dan juga mengatakan tuba itu artinya pohon yang ada di dalam surga. Terus paling enak ditafsirnya digabung semuanya aja. Ya tuba itu ya kebaikan yang banyak hingga akhirnya masuk dalam surga, ketemu pohon yang ada di dalam surga. Maka jaminan surga untuk orang-orang yang siap menjadi asing di zaman itu. Sama yang siap menjadi asing, yuhyuna ma'amatan nasu min sunnati, yang menghidupkan sunnahku yang seakan-akan sudah dimatikan oleh masyarakat. Ini redaksinya, amatan nasu, yang dimatikan oleh masyarakat. Bukan matat sunnati, bukan sunnahku mati enggak, tapi sunnah yang memang dimatikan oleh masyarakat. Terus diantara sunnah yang sudah banyak ditinggal apa? Teman-teman, ada satu kitab yang menerangkan, sunnah yang sudah banyak ditinggal, berangkat ke masjid awal waktu Jumatan. Ini sunnah Nabi yang pertama kali itu, pertama kali bid'ah itu muncul, bukan maulid, tahlil, bukan itu semuanya. Bid'ah itu pertama kali muncul ketika umatnya Nabi Muhammad sudah enggak berangkat awal ke masjid untuk sholat Jumat. Ini bid'ah pertama kali. Dulu itu mereka itu kalau mau Jumatan, dari subuh sampai Jumatan itu di masjid. Itikaf. Ya kalau ada hajat, memang kalau lagi ada hajat memang keluar. Tapi setelah itu balik lagi. Itikaf di masjid. Sampai waktu sholat Jumat. Itu seperti itu biasa. Kemudian tambah lama tambah turun sehingga akhirnya sunnahnya habis. Sunnah yang sudah mati. Sunnah yang mati lagi, sholat berjamaah di masjid. Ini sunnah yang mati juga ini. Kita lihat di zaman Nabi itu kalau sampai ada orang yang gak sholat berjamaah di masjid, kelihatan, pasti orang munafik. Jadi ketika Islam itu di Mekah, gangguannya dari orang Mekah itu sendiri, terang-terangan kafir, kelihatan musuhnya. Tapi ketika Nabi sudah masuk ke kota Madinah, gangguannya diantaranya orang kafir ganggu, orang munafik juga ganggu. Orang munafik itu gimana? Zahirnya mengucapkan syahadat, ikut sama Nabi, tapi dalam hatinya membenci Nabi Muhammad SAW. Dan orang munafik ini musuh yang besar. Kalau musuhnya kelihatan, ngatasinya gampang atau enggak? Gampang. Terus musuhnya ada dalam satu grup sendiri. Gimana? Kalau mau diperangi, bingung nanti. Masuk Nabi memerangi umatnya sendiri. Padahal dia orang munafik. Di Al-Quran itu, di surat Al-Baqarah, awal kita ngaji itu, dari ayat 6, 7, dan 8 seterusnya itu sudah membahas tentang bagaimana haliah atau keadaan orang-orang yang munafik. Kalau sampai gak sholat subuh di masjid, kelihatan orang munafik. Maka Nabi itu pernah punya keinginan, aku ini pernah punya keinginan, kata Nabi, rasanya. Kepengen nyuruh salah seorang sahabat ngimamin di masjid, terus aku mau keliling ke rumahnya orang-orang. Kalau sampai ada orang laki yang gak sholat subuh di masjid, mau langsung tak bakar rumahnya, kata Nabi. Kenapa? Sudah jelas pasti orang munafik. Di zaman Imam Hatim Al-Asam, itu, beliau mengatakan, di zamanku ini, kalau sampai ada orang yang gak sholat jamaah di masjid, gak kelihatan di masjid jamaah, maka satu masjid pulang dari sholat jamaah langsung ke rumahnya. Takziah. Kenapa? Sampai gak jamaah di masjid, mungkin bapaknya mati mungkin. Ayo kita ke rumahnya. Sampai gak jamaah di masjid, mungkin istrinya mati. Mungkin anaknya mati, ayo kita takziah ke rumahnya. Itu datangnya beneran. Kalau memang sampai ke rumahnya, memang bener. Dia gak jamaah di masjid karena tidak ada alasan, tetap takziah. Kamu rugi gak jamaah di masjid, tetap takziah semuanya. Bertakziah karena musibah agama. Zaman sekarang ada gak? Zaman sekarang, belum sholat subuh, jam 8 karomesem kadang-kadang. Salat subuh jam 8, kok ninggalkan jamaah di masjid? Salat subuhnya loh jam berapa? Itu sampai Imam Hatim Al-Asam sampai seperti itu. Itu kalau sampai ada yang ketinggalan rakaat sama imam, selesai salat itu satu masjid takziah semuanya. Saya ikut berduka cita ya, saya ikut berbelasungkawa ya, tadi enggak ikut bareng takbiratul ihramnya sama imam. Zaman Imam Hatim Al-Asam gitu. Jadi jangan niru. Takziah terus nanti. Dari saking banyaknya yang tidak ke masjid. Ya itu lah masuk kadang. KTP-nya ya Islam. Pengajian juga kadang-kadang sregep. Ke masjidnya cuma pas Jumatan tok sama sholat id. Dan ini sunnah Nabi. Tapi sudah semakin lama semakin hilang di masjid. Kalau memang tidak bisa di masjid, minimal jangan tinggalkan sholat berjamaah. Sholat berjamaah terus. Jangan tinggalkan sholat berjamaah. Kenapa? Tidak ada satu riwayat pun yang menyatakan Rasulullah SAW pernah meninggalkan sholat jamaah. Sholatnya Nabi itu selalu berjamaah, sholat wajibnya, nggak pernah ditinggal. Kalau seandainya sholat jamaah dilakukan oleh Nabi dan nggak pernah ditinggal oleh Nabi, itu sudah jadi satu alasan yang paling kuat supaya kita rajin sholat berjamaah. Tapi bukan cuma itu ternyata. Orang yang mengerjakan sholat berjamaah, maka mendapatkan pahala 27 kali dibanding orang yang sholatnya sendiri. Pahala 27 kali itu maksudnya gimana? Ada yang mengatakan yang beda itu derajatnya. Jadi kalau gini, angka 10, 0-nya 1 ya. 100, 0-nya 2. Kalau 0-nya 3, 1000, 0-nya 4, 1000. Kalau 0-nya 27 berapa? Hitungan dewe pokoknya. Pokoknya akeh ya. Itu perbedaan orang yang sholat sendiri dengan orang yang sholat jamaah seperti angka 10 dan angka 1 yang nolnya 27. Kenapa? Yang beda derajatnya. Ada lagi yang bilang enggak. Itu 27 kali lipat itu maksudnya, andai kata ada orang yang sholat isya sendiri 27 kali dia sholat isya, dibanding yang sholat isya satu kali berjamaah, lebih afdal yang satu kali tapi berjamaah. Tetap lebih afdal. Pernah ada salah seorang ulama, sekali waktu enggak sholat jamaah. Ini kalau jenengan meniru monggo. Enggak sholat berjamaah isya, mungkin kesirep atau kecapean ketiduran, enggak sholat jamaah isya. Jadi saking gelonya, akhirnya sholat isya-nya 27 kali. Nah, silahkan kalau meniru. Itu sholat isya 27 kali, malamnya mimpi dia naik kendaraan, naik kuda itu, kemudian dia berusaha nyusul sekelompok orang. Kuda kenceng, mau nyusul tapi enggak kena-kena terus. Hei, bingung, kenapa saya tidak bisa nyusul rombongan itu ya? Dijawab, iya, sekalipun kamu ngulangi sholat 27 kali, tetap tidak bisa ngalahkan kita yang sholat berjamaah ada di masjid. Itu sholat jamaah sudah mulai. Inilah. Kemudian, qiraatul Quran, baca Al-Quran. Juga sunnah yang hilang. Kemudian, baca doa. Kita ini sama Nabi sudah diajari semuanya. Mau makan, ada doanya. Mau selesai makan, ada doanya. Tidur, ada doanya. Bangun tidur, ada doanya. Ngaca, ada doanya. Kemudian masuk kamar mandi, ada doanya. Keluar dari kamar mandi, ada doanya. Maaf, bahkan hubungan suami istri pun juga ada doanya. Tapi kita sudah lupa sama doa-doa itu semuanya. Sekarang kalau mau makan malah difoto update status. Sing guyu berarti kulino kowe. Makan update status. Kemudian mau masuk kamar mandi, difoto sik kamar mandi. Cepret add kamar mandi. Lali suran sama yang model-model doa-doa gitu. Itu sunnah Nabi tapi sudah mati. Ini kalau mau dibahas sunnah Nabi yang mati lebih banyak lagi. Yang jelas intinya kita hidup harus bisa menghidupkan sunnah Nabi. Di antara sunnah Nabi yang sudah banyak yang dimatikan, ini kan kita masuknya ini bab ilmu, tapi diawali dengan sunnah Nabi yang mati, yang sudah dimatikan. Di antaranya apa? Kebiasaan menuntut ilmu. Ini sunnah Nabi yang sudah hampir-hampir jarang yang melakukan. Kita survei. Satu kecamatan Pasar Kliwon, kurang lebih ada 20 ribu umat Islam. Dari 20 ribu umat Islam yang mudeng, yang paham hal yang membatalkan wudhu, kira-kira separohnya ada enggak? Enggak ada. Seperempatnya mungkin enggak ada. Loh, ini kan kewajiban toh? Bukan sunnah lagi nih maksudnya, ini kewajiban. Dan ini sudah mati. Kepengen tahu ilmunya itu enggak ada perasaan sama sekali, Saudara. Orang kadang ada pertanyaan, "Anu Ustaz, kalau perjalanan ke masjid tengah jalan nginjek kotoran, batal ya wudunya berarti?" Nginjek kotoran kok batal wudunya? Memang kaki dicuci, kotoran najis, tapi enggak membatalkan wudu. Yaitu ini termasuk sunnah, salah satu amalan yang sudah dimatikan oleh umat di zaman akhir, yaitu mereka beramai-ramai meninggalkan ilmu dan para ulama. Orang zaman sekarang ini nyun ngapunten, sowan ulama mesti nek pas kepepet. Utange akeh, wis ditagih rono rene, bojone ngamukan. Mesti sowan kiai, lan sowan kiai minta bacaan, napa nek perlu njaluk utangan. Besok selesai utange lali, ndak sowan lagi. Loh ini, jadi ulama itu bukan kayak dukun, bukan. Dukun lain lagi, ini ulama itu ngarahkan jalan hidup yang sesuai dengan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Nabi itu dengan pedenya mengatakan apa? Mal faqrul ladzi ahsya alaikum. Aku enggak takut umatku ini kena fakir. Nabi benar ngomong begitu loh. Enggak takut. Yang aku takut kenapa? Mereka cinta dunia. Itu yang buat aku takut. Umatku sampai fakir enggak takut insyaallah. Kepepet-kepepetnya umatnya Nabi Muhammad insyaallah mesti masih bisa makan. Lah kok ada umatnya Nabi kok hidupnya kok enggak senang, merasa terlalu merasa miskin hatinya. Berarti dalam menjadi umatnya Nabi dia salah. Mesti ajaran Nabi, ada ajaran Nabi yang enggak dia lakukan. Itu ini sudah dihilangkan, ini sudah tradisi sudah hilang semua. Hampir-hampir hilang. Makanya nanti di sini diterangkan, ini kitab ini sudah pernah saya baca lumayan banyak beberapa halaman, nanti di sini akan diterangkan juga kewajiban mengajarkan ilmu itu. Kalau jenengan sudah tahu hal yang membatalkan wudu ada 4. Mungkin sudah tahu semua, mungkin sudah pernah belajar di kursus persolatan. Sudah tahu hal yang membatalkan wudu ada 4, maka Anda sudah jadi ulama di bab hal yang membatalkan wudu. Wajib mengajarkan sama yang enggak tahu. Terutama kepada keluarga dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Insyaallah kajian fikih tasawuf ini dan kajian-kajian di raudhah yang lainnya itu bertujuan bukan hanya sekedar kita mengkaji, tapi juga kita siap untuk mengkader setelah ini mungkin dengan juga bisa menjadi orang-orang yang akan menyampaikan ilmu di tempat dan daerah Anda masing-masing. Nah ini, kemudian katakan agama ini asing, nanti juga akan kembali asing lagi sebagaimana munculnya, maka beruntunglah surga untuk orang-orang yang asing, yaitu orang yang menghidupkan sunnah Nabi yang sudah dimatikan oleh masyarakat. Makanya tanda cinta sama Nabi itu ya ittiba, ngikuti sunnahnya Nabi. Tapi ittiba pun juga harus ada gandengannya. Nah, ada gandengannya. Orang itu harus menggabungkan antara mahabbah, cinta dan ittiba, ngikuti harus bareng. Kadang ngikuti dok, pakaiannya ketoke nyunah. Wah, kalau pakai pakaian sunnah, jenggotnya ngikuti sunnah. Tapi maaf, mahabbah, cinta sama Nabi enggak ada. Menghormat Nabi enggak ada, bukan berarti cinta. Ini enggak sempurna ittibanya. Kadang-kadang, wah aku cinta sama Nabi, tapi enggak pernah sholat jamaah di masjid. Berarti juga belum cinta kepada Nabi. Digabung. Tandanya cinta yang beneran itu, mahabbahnya dia dapat, ittibanya, ikuti Nabinya pun dia juga ada dapat. Gitu. Kemudian, ada yang selanjutnya ya. Jadi hadis yang ini tentang sunnah. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utlubul ilma walau bisin." Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ini hadisnya dipermasalahkan ini sama sebagian orang. Dia bilang ini hadisnya palsu. Tapi yang jelas hadis ini di kitab tafsir ada, di dalam kitab Ihya Ulumuddin juga ada, dan di beberapa kitab yang lain juga ada. Dan dalam kitabnya Habib Muhammad bin Husin, beliau mufti madhab Syafi'i di Mekah Al-Mukarramah dan Haramain dan sekitarnya Madinah juga dicantumkan. Nah, karena yang mencantumkan ulama-ulama hebat, insya Allah ini bukan hadis maudhu lah. Maksimal ya dhaif mungkin. Tapi kalau maudhu insya Allah enggak. Dan hadis dhaif pun dalam ranah ilmiah tetap boleh dipakai di dalam urusan yang sifatnya fadilahnya amal. Nah, jadi gini, kalau mau ngaji itu, ada hadis dhaif dipakai boleh enggak? Lihat dulu. Kalau urusan sahnya nikah atau tidak sahnya nikah, atau halal atau haram, ini enggak boleh pakai hadis dhaif. Tapi kalau amalan itu begini, amal mengamalkan ini dapat pahala ini, ngamalkan begini pahalanya itu, ini boleh menggunakan hadis dhaif, bahkan hadis dhaif pun lebih dianjurkan juga untuk disiarkan, untuk dipakai. Nah, karena hadis dhaif itu pun juga sabdanya Nabi Muhammad SAW. Itu hadis Nabi mengatakan utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Katakan di sini, maksudnya Cina itu kenapa kok yang dipakai Cina? Wah, berarti wah, kita harus kalau mau belajar harus ke Cina ya, bukan berarti begitu. Maksudnya apa? Waktu itu di Jazirah Arab itu perdagangan paling jauh mentoknya itu sampai Cina dan jarang ada orang yang sampai ke sana. Nah, kata Nabi itu, kamu itu kalau enggak tahu saat, kalau enggak tahu ilmunya, yang tahu ilmunya mungkin ada di Cina, maka kamu harus belajar ilmu itu sekalipun kamu harus sampai ke Cina. Itu menunjukkan Cina itu punya keafdolian tersendiri, bukan? Bukan. Katakan di sini, Cina itu negara yang jauh dan jarang ada yang bisa sampai di sana. Nah, kemudian dari sini kita bisa memahami. Kita bisa memahami mafhumnya. Gini aja. Menuntut ilmu wajib sekalipun harus sampai ke Cina. Padahal Cina aja jauh. Kalau tempat menuntut ilmunya dekat, kira-kira lebih wajib atau enggak? Lebih wajib. Jadi itu mafhumnya, pemahamannya begitu. Sekarang, lah kalau ke Cina aja itu diperintah sama Nabi. Umpama ya, kita enggak tahu ilmu tentang wudu. Daerah kita enggak ada yang bisa ngajari. Yang paham cuma orang Cina. Ya berangkat ke Cina harus. Biar bisa belajar. Nah, sekarang kita enggak usah ke Cina. Di sekitar kita itu sudah banyak para ulama. Di sekitar kita sudah banyak orang-orang yang soleh. Kalau kita cari ilmu enggak butuh banyak biaya. Kalau kita cari ilmu juga enggak butuh perjuangan yang berat. Ada jenengan datang pengajian di sini dimintai duit enggak? Enggak, malah pulang nyangoni snack kabeh. Alah, alhamdulillah. Nah, itu. Nah, kalau seandainya menuntut ilmu aja itu ke tempat yang seperti itu diwajibkan, apalagi ke tempat yang dekat. Makanya dikatakan barang siapa yang dia lalai untuk menuntut ilmu yang wajib karena dia sibuk dengan urusan berbagai macam pekerjaan, faqad ta'arrada li ghadabillahi alladzi la yaghlibuhu ghalib. Maka sungguh dia telah menyodorkan dirinya untuk mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah min dzalik. Jadi ngaji ini ya penting. Nuntut ilmu ini juga penting. Saya baru dapat ilmu waktu malam minggu kemarin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ngasih gambaran zaman kita ini seperti zaman yang gelap. Kaqita'i lailil muzlim. Seperti malam peteng dedet. Enggak kelihatan apa-apa. Ciri zaman itu gimana? Zaman yang gelap itu ciri-cirinya gimana? Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Kadang-kadang pagi itu masih beriman, sore sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore masih beriman, maghrib mungkin masih jadi imam. Paginya sudah kafir. Itu keadaan seperti itu. Dan sekarang sudah banyak orang bergampangnya menyebut kalimat murtad untuk berpindah ke lain agama. Jadi keluar agama gampang, masuk ke agamanya pun juga gampang. Agama dibuat mainan. Intinya ketika agama sudah dipermainkan, banyak orang yang sumpah dengan nama Allah tapi yo ngapusi terus. Disumpah harus begini, ternyata sumpahnya dilanggar banyak. Ketika agama dipermainkan, maka zaman itu seperti zaman yang gelap. Nah, gambarannya, kita mau masuk ke satu ruangan, satu rumah. Rumah itu gelap di malam hari. Kita mau masuk ke sana, ditawari senter. Ini loh senter, gak butuh senter. Buat apa mbak senter? Malah berat nenteng-nenteng senter. Gak usah pakai senter. Nanti masuk rumah cari aja. Tinggal cari dapurnya mana, kamarnya mana, kamar mandi mana. Selesai. Ternyata sampai di rumah sana kira-kira nubruk-nubruk enggak? Nubruk satu malam mungkin bonyok apa itu. Tembok ditubruk, meja tubruk. Nyalakan kompor keselomot. Ke kamar mandi kepleset. hancur badannya. Kenapa? Karena gelap. Gak bisa ngelihat, sehingga banyak yang harusnya tidak ditabrak justru ditabrak. Nah, zaman sekarang itu pun juga begitu. Kita ini hidup di zaman yang gelap. Kalau kita gak punya senternya, maka kita pun juga akan nubruk. Zaman sekarang ini nyari yang benar sama yang salah itu susah kok. Wadah ulama, podo geger. Erana bingung, kesing bener sing di jane. Kok kene ngomong kuwi haram, yang ini bilang sunnah, yang ini bilang makruh. Kan bingung. Ini zaman yang orang itu sudah banyak kebingungan. Lah kalau orang zaman sekarang sudah gaya, gak usah pakai senter. Bisa masuk. Lihatan, nubruk mesti. Kalau nubruknya urusan masuk rumah gampang, cuma bonyok masuk rumah sakit selesai. Tapi kalau nubruknya urusan agama, urusan akidah, akidahnya ada dicampur-campur akidahnya. Waliyadzubillah min dzalik. Termasuk yang menyebabkan seseorang mati su'ul khotimah adalah buruknya akidahnya, atau dia berakidah bukan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kita ini hidup butuh senter. Senternya apa? Ilmu. Yang bisa ngasih senter para ulama. Makanya al-ulama'u masabihul alam, atau al-ulama'u masabihud dunya. Para ulama yaitu lampunya dunia, lampunya alam semesta yang menerangi. Itu para ulama. Mereka yang menerangi dunia ini, mereka yang menerangi alam semesta ini. Dan kita hidup pun juga itu, harus mengikuti tuntunannya mereka. Tapi ulama yang benar, ulama yang memang istiqomah, akidahnya benar, khaufnya itu, ketika kita kumpul sama dia, bisa melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma sekedar cerita iki halal iki haram, ini boleh ini ndak, ini sunnah ini ndak boleh. Bukan cuma sekedar yang begitu, tapi ulama yang ilmunya melahirkan dalam hati kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang penting. Ya itu senternya kita itu. Dan makanya kalau zaman sekarang ilmu aja enggak mau, sudah berpaling dari ilmu, berpaling daripada para ulama, waliyadzu billah min, jadi dikhawatirkan dalam perjalanan hidupnya pasti dia akan menerjang yang harusnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian katakan itu, lupa cari ilmu yang wajib, maka berarti dia sudah seakan-akan menyerahkan dirinya untuk dimurkahi Allah. La siyama wa qad nukila an haqa'iqi tafsir, terutama sudah dinukil, diceritakan dalam kitab haqa'iqi tafsir, annallaha subhanahu wa ta'ala auha ilal ardi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada bumi, pada alam ini, an la tut'imi ahadan illa bikadil yamin wa arakil jabin. Allah mengatakan kepada bumi, wahai bumi, jangan kamu berikan makan kepada siapapun sebelum dia itu capek dan sebelum dia itu berpeluh keringat. Jadi bumi itu sama Allah diperintah, bumi, dunia, jadilah kamu itu ikut sama orang-orang itu boleh, tapi buatan dia ngoyo dulu. Buatan dia banting tulang dulu, bersusah payah dulu, baru kamu kasih. Illa talibal ilmi, kecuali para penuntut ilmu. Yang lainnya itu buat susah. Tapi para penuntut ilmu, sekalipun mungkin hartanya gak kelihatan banyak, tapi proses mendapatkan harta itu denganmu mudah. Yes, gambarannya jadi kan ngaji saat ini. Teh gak usah beli, gak usah buat nih, roti gratis. Dan minggu depan bakso insyaallah. Sing amene banter insyaallah tenanan nanti bakso nih. Kecuali para penuntut ilmu. Kenapa? Karena penuntut ilmu itu memang benar-benar dimuliakan sama Allah. Bahkan malaikat. Nonton nanti hadisnya ada atau enggak? Malaikat itu kalau lihat ada orang mau berangkat ngaji nuntut ilmu, gelar sayapnya. Tafsiran malaikat gelar sayapnya itu ada yang mengatakan memang benar-benar gelar sayapnya. Makanya ada para ulama itu setiap dia punya pengajian itu setiap ada muridnya yang datang, muridnya suruh nginjek tangannya dia. Aneh toh? Kenapa? Karena ini kaki yang bekas nginjak di sayapnya para malaikat. Jadi mengatakan memang benar-benar malaikat apa? Beber ya, Pak? Menggelar sayapnya. Ular sayapnya. Kadang-kadang saya kalau dia ya kadang-kadang katut-katut basa Jawa kadang-kadang. Dia itu menggelar sayapnya itu terus diijak oleh orang yang menuntut ilmu. Mesti ngoreksi takim kata ya. Oh, ndak ada takim. Oh, Agus, oh, orang kota berarti. Menggelar sayap ya. Ada juga yang mengatakan enggak, naruh sayap itu maksudnya tawadhu. Malaikat semuanya dipimpin sama malaikat Jibril akan tawadhu merendahkan dirinya untuk semua orang yang menuntut ilmu. Itu. Jadi menuntut ilmu itu memang sama Allah dimuliakan. Sampai bumi, katakan yang lainnya harus ngoyo dulu. Dan kalau penuntut ilmu, orang yang sibuk dengan ilmu, yang mengajarkan ilmu, maka kasih dia harta, kasih dia makan, itu semuanya denganmu, dengan mudah. Fa inni qad takafaltu lahu bi rizqi, kata Allah, karena aku sudah nanggung rezekinya para penuntut ilmu. Sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kok banyak anu penuntut ilmu, tapi kok kelihatannya hidupnya susah, berarti dia enggak yakin. Allah sudah mengatakan kok ditanggung, kok dia enggak yakin dengan tanggungannya Allah, ya berarti silahkan cari sendiri. Berarti dia memang belum benar-benar mencari ilmu. Saya yakin pasti semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihbisu 'alal mu'minina dhallatuhum al-ilma. Sudah mengatakan, tahan. Tahanlah, simpanlah untuk orang-orang mukmin dhallatuhum, harta mereka yang hilang. Apa harta mereka yang hilang? Ilmu. Ini katakan al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah, ilmu itu adalah hartanya orang mukmin tapi yang hilang. Peradaban paling istimewa dari mulai perkembangan ilmu pengetahuan itu semuanya dari orang Islam. Orang Islam sudah ada yang jadi ahli kedokteran, Ibnu Sina. Itu dalam matematika ada namanya aljabar ya. Aljabar itu juga yang menciptakan adalah orang Islam, ahli astronomi ada, ahli biologi ada. Itu orang Islam semuanya itu. Tapi sering berjalannya waktu banyak buku-buku mereka yang akhirnya karena kalah perang kemudian diambil dan akhirnya dipakai oleh orang-orang non-muslim. Tapi tetap ketika sejarah membuktikan bahwasanya dasar-dasar ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini semuanya itu sumber utamanya dari ilmuwan-ilmuwan muslim. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Nah, thalabul ilmi menuntut ilmu fariidhatun, wajib atas setiap muslimin, orang muslim laki-laki dan muslimah, orang muslim perempuan. Ini hadis terakhir yang akan kita bahas ini. Hadisnya talabul ilmi. Kata-kata ilminya pakai alif lam, al-ilmi. Jadi talabul ilmi, bukan talabu ilmin. Karena pakai alif lam berarti ada makna khusus di situ. Dalam bahasa Arab ini kan kajian ilmiah, jadi agak serius dikit ini, enggak apa-apa ini. Dalam bahasa Arab, kalau saya ngomong ja'a rajulun, enggak pakai alif lam kan? Berarti saya mengatakan telah datang satu orang laki-laki, saya enggak tahu siapa laki-lakinya. Tapi kalau saya ngomong ja'ar rajulu pakai alif lam, maka berarti ketika saya ngomong saya sudah tahu siapa orang yang datang. Itu. Lah, kalimatnya talabul ilmi. Berarti bukan semua ilmu yang wajib. Tapi ada ilmu-ilmu tertentu yang wajib. Apa ilmu yang wajib? Nanti akan diterangkan. Faridhotun. Bukan fardun. Fardun itu wajib. Tapi faridhotun. Seakan-akan Rasulullah itu ngomong sangat wajib, kudu mbok pentingno. Mencari ilmu itu sangat wajib, harus dipentingkan untuk setiap orang muslim dan muslimat. Karena bukan fardun tapi fardhatun. Lalu ilmu yang wajib itu apa? Ilmu yang wajib itu ilmu yang ada di rukun Islam. Dan yang pertama kali apa? Syahadat. Kita wajib tahu ilmu yang berkaitan tentang syahadat. Berarti masuk ke ilmu akidah, keyakinan. Paham ya? Ilmu keyakinan. Ini wajib pelajari. Kita rukun Islam harus mengucap syahadat kan? Sudah pernah mengucap syahadat untuk masuk Islam atau belum? Hah? Pernah? Mengucap syahadat untuk masuk Islam? Sudah atau belum? Belum. Berarti belum Islam kalau gitu. Ya enggak. Karena keimanan seseorang itu kalau kita punya orang tua Islam, ketika kita lahir kita sudah dihukumi jadi orang Islam. Enggak usah syahadat untuk masuk Islam. Paham ya? Lalu siapa yang wajib mengucap syahadat? Yang wajib mengucap syahadat adalah orang yang akan masuk dalam agama Islam yang sebelumnya dia non-muslim. Kalau yang masuk agama Islam orangnya bisu gimana? Isyarat tetap wajib. Tetap wajib dengan isyarat. Nah, ilmu tentang syahadat berarti tentang keyakinan tentang ketuhanan dan kerasulan. Yang nomor dua rukun Islam, sholat. Berarti semua yang berkaitan dengan sholat harus paham. Wudhunya, membersihkan najis, toharoh itu semua paham. Kemudian rukun sholat yang membatalkan sholat, syaratnya sholat harus paham. Selesai sholat, zakat. Zakat juga sama, harus paham semua yang berkaitan tentang zakat. Terutama kalau sudah kerja, punya tabungan, punya celengan, atau yang kerjanya dagang. Dagang itu jadi kulak barang, terus dijual lah. Lagi harus tahu, zakat tijaroh itu ada. Yang bersawah juga harus tahu. Ada zakat pertanian. Kemudian yang tambang juga harus paham, ada zakat pertambangan. Tambang emas atau tambang perak itu ada zakatnya. Kalau tambang minyak bumi, tambang batu bara enggak ada zakatnya. Apalagi tambang cap jikia, blas enggak ada zakatnya. Haram malahan. Itu zakat harus paham ilmunya. Nanti zakat fitrah harus tahu ilmu tentang zakat fitrah. Besok puasa Ramadan harus tahu ilmunya puasa Ramadan. Setelah itu haji bagi yang mampu. Berarti selama belum mampu, belum wajib untuk tahu ilmunya. Tapi lebih baik belajar ilmunya dari sekarang supaya nanti dijadikan mampu oleh Allah. Allah itu bukan memanggil orang yang mampu, tapi memampukan orang yang terpanggil. Kemudian kita semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi nanti pasti dikasih mampu. Ini nuntut ilmu yang hukumnya wajib. Wajib untuk semuanya. Nah, terus yang berdagang apa wajib tahu ilmu tentang berdagang? Wah, tetap wajib. Tapi kan enggak semuanya berdagang kan? Yang berdagang ngajak tahu ilmunya jual beli itu gimana? Yang mau nikah ya harus tahu ilmu tentang nikah, nafkah itu harus dibayar, mahar itu gimana? Itu semuanya harus paham. Bahkan maaf, tahu ilmunya itu bukan berarti harus menjalankan, ilmu tentang perceraian pun juga harus paham. Kalau zaman sekarang kadang-kadang orang guyon, tapi guyonnya itu ngawur sehingga bisa menyebabkan jatuh cerai. Lah kalau ada ucapan talak sekalipun ucapannya itu bercanda, tetap jatuh beneran. Makanya harus hati-hati. Itu semua ilmu-ilmu yang selayaknya kita paham dan kita pelajari. Lah mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya ada pertanyaan. Ngapunten apa? Kita biasanya mulai ini jam 7:15. Nanti 45 menit selesai, yang 15 menit biasanya untuk tanya jawab kalau memang ada pertanyaan. Sebelumnya ada yang mau nanya? Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi syarah Nawawi atau Sahih Muslim ini hadis nih, karena dari riwayat macam-macam, ada yang riwayatnya Imam Muslim. Muslim itu ketika dikomentari sama Imam Nawawi, konteks agama yang dimaksudkan dalam hadis ini nih agama Islam. Jadi waktu itu ketika Islam itu masuk ya dianggap asing ya, seperti itu. Jadi banyak orang yang antipati. Kemudian Islamofobia lah. Itu ketika awal munculnya. Munculnya ada Islamofobia, asing, merasa takut, merasa khawatir. Makanya banyak orang kaya yang waktu itu enggak memasuk Islam, kenapa? Karena takut kehilangan pengaruhnya setelah masuk ke dalam agama Islam. Tapi kalau agama-agama tauhid yang lainnya, sekalipun agama tauhid itu sudah banyak nabi-nabi yang doa tawafani musliman, minta dimatikan sebagai orang muslim. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini, yang diceritakan itu ya kisah tentang agama nabi ini. Agamanya nabi ini. Tapi yang agama-agama sebelumnya, sekalipun sudah banyak, kayak mungkin Nabi Yusuf atau nabi yang lainnya berdoa minta dimatikan dalam keadaan Islam, tapi bukan Islamnya dimaksud sebagaimana Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama Tuhannya Allah, sama-sama mungkin Islam sudah ada, tapi syariatnya mereka itu beda. Syariatnya Nabi Ibrahim punya syariat sendiri, Nabi Musa punya syariat tersendiri, Nabi Daud ikut syariatnya Nabi Musa ya. Kalau Nabi Isa ada syariatnya tersendiri. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghapuskan semua syariat tadi dengan syariat yang terakhir. Kita mungkin. Ada lagi? Monggo. Agak keras apa suara? Salah seorang LDII yang datang kepada saya itu sebenarnya bukan dari dulu kecilnya teman saya, tetapi begitu ikut LDII itu kok pinter sekali, maksudnya yang namanya apa, dalil-dalil itu dia hafal semua gitu, tentang yang dimaksud dengan wajib ini tadi loh. Nah kalau kita seperti itu alangkah, bagi saya loh, alangkah senangnya. Tetapi kalau gitu itu kan perlu dukungan dari guru dan semua pihak yang ada di sini. Jadi bagaimana kalau misalnya kita mewajibkan atau bagaimana gitulah, biar bisa lebih masuk ke dalam dakwah kita di luar sini gitu. Matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama tadi, jadi gini. Golongan di luar kita itu menganggap yang mematikan sunnah itu kita. Karena kita mematikan sunnah mengganti dengan bid'ah. Katanya begitu ya. Kenapa kok tadi selawatan harus pakai ngangkat tangan. Tidak harus kok itu. Tidak harus dan juga tidak haram. Tidak harus dan juga tidak haram, selama tidak mengganggu yang lainnya. Kalau sama ngangkat tangan plus ngampleng kancane lah ini baru. Atau ngangkat kaki misalkan, nah ini baru berbahaya ini. Jadi sebagian itu, jadi memang gini, ada anggapan itu dianggap kita ini anti sunnah dan kita menciptakan sesuatu yang enggak sunnah. Itu satu hal kekeliruan yang terbesar. Karena ternyata seiring dengan perjalanannya justru kita ini kelompok yang sangat cinta dengan sunnah. Bahkan berusaha memasyarakatkan sunnah di kalangan masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar kita. Cuma kita tidak anti dengan satu hal yang sifatnya baru. Kayak umpama, ada yang mengatakan begini, kenapa kok kamu yang kamu baca selawat nariyah? Yang kamu baca selawat nariyah. Padahal Nabi Muhammad SAW itu bacanya, selawatnya itu ngajari itu cuma selawatnya biasa. Kok kamu yang baca selawat nariyah? Kan yang bagus kalau gitu kan selawat yang biasa, bukan selawat nariyah loh. Nggak paham. Jadi sholawat nariyah ini sholawatnya dicampur dengan doa-doa. Intinya tuh doa ada sholawatnya. Cuma lebih populer dikenal dengan nama sholawat nariyah. Lagi sekarang dalam berdoa, maksud kita berdoa harus sama dengan redaksinya dengan Nabi. Kan enggak? Kan harus enggak sama kan? Maksud Nabi berdoa, kata-katanya begini. Terus kita doa harus pakai bahasa Arab, enggak boleh pakai bahasa Indonesia gitu. Ya enggak benar. Kita tetap berdoa. Kita tetap sholawat. Kita tidak menghilangkan esensi sholawatnya. Tapi sholawat yang sunnah itu kita modifikasi dengan doa. Sehingga diterima oleh lebih banyak orang. Jadi ajaran agama itu gini. Ada yang boleh ada pembaruan. Ada yang gak boleh ada pembaruan. Ibadah itu ada yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Mahdhah itu sholat. Gak boleh. Maghrib. Kalau saya menurut saya 3 kurang. Sing bener ki kudune tambah 1, 4. Nah, bukan tambah bener, tambah stres berarti ini. Enggak boleh. Kenapa? Ini ibadah mahdhah. Tidak boleh ada perubahan. Harus sama persis. Persis sama. Enggak boleh ada perubahan. Atau mungkin seperti apa? Ibadah puasa. Enggak boleh ada perubahan. Harus kita beribadah persis caranya sebagaimana cara beribadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ibadah mahdhah. Urusannya samalah langit itu. Tapi ada ibadah yang boleh kita ada perubahan, namanya ibadah ghairu mahdhah. Kira-kira nulung ibadah atau bukan? Ibadah, tapi ibadah ghairu mahdhah. Zikir itu ibadah. Di zaman Nabi semuanya zikir, tapi kita membuat cara baru zikirnya bareng. Ini menyebarkan sunnah atau mematikan sunnah? Menyebarkan sunnah kan? Kan aslinya enggak zikir mereka. Tapi karena kita ajak bareng-bareng malam Jumat tahlilan, akhirnya mereka jadi zikir. Justru kita yang menghidupkan sunnah akhirnya. Kita menghidupkan sunnah. Kemudian selawat. Kira-kira memuji Nabi itu boleh atau enggak? Boleh. Caranya macam-macam. Nah sekarang kalau kita di rumah sendiri kira-kira mungkin enggak kita memuji-muji Nabi? Enggak kan? Tapi kita kumpulkan masyarakat, akhirnya masyarakat bareng-bareng muji Nabi. Menghidupkan sunnah kita. Kemudian sholawat. Insya Allah semuanya sholawat. Tidak ada yang ingkar terhadap sholat, enggak ada. Sekalipun di luar ahlu sunnah wal jamaah pasti tetap ngakui sholat. Sholawat yang tidak mau sholawatan ini tidak mau, beda 2 huruf tapi hukumnya jadi haram. Kata-kata tahlil la ilaha illallah mau, tapi tahlilan tidak mau. Yasin boleh tidak? Yasinan tidak mau. Nah, sholawat boleh, sholawatan banyak yang enggak mau. Lalu sholawat itu mereka coba enggak ada sholawatan, mereka di rumah enggak tahu lagi ngapain. Ada yang nongkrong di, ada nonton sinetron mungkin. Justru kita ajak dengan cara yang menarik, akhirnya mereka keluar dari rumahnya, ikut zikir, baca sholawat. Menghidupkan sunnah gak kita? Nah, akhirnya terbukti bahwa yang selama ini menyebarkan sunnah di masyarakat, justru ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, jadi satu anjuran daripada ibu, bahwasanya tadi ini sudah disampaikan semuanya, dan jangan hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kadang-kadang keluarnya lebih banter daripada masuknya. Masuknya rodo angel, seret, keluarnya blung langsung. Nah, itu dengan cara apa? Pelan-pelan ilmu yang sudah kita dapat, kita ajarkan. Cara mengajarkan ilmu. Jadi ilmu itu sudah pernah diajarkan, insya Allah tanpa dihafal pun masih ingat. Caranya gimana? Bisa menyampaikan kepada istri kita. Saya itu kalau dengar ceramah misalkan, dengar ceramahnya Habib Taufik Suruan, apa dengar ceramah Habib Umar bin Hafid, dengar ceramahnya Habib Novel, apa dengar ceramahnya Kiai Abdullah Sa'ad, itu langsung ketika saya sampai rumah pasti langsung saya sampaikan sama istri saya. Tadi dengar ceramahnya begini begini begini. Nah, itu ketika kita dengar ilmu, sampaikan isi ilmunya, insya Allah ingat. Kemudian kalau bingung mau nyampaikan sama siapa, istri ya belum punya, gampang, tulisin di Facebookmu, selesai. Ada yang baca gak kira-kira? Ada, ya nyampaikan ilmu itu namanya. Mungkin itu selama tulisan itu masih ada, dan selama ada orang yang masih mengambil ilmu dari kita, selama itulah kita mendapatkan pahala dan fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Ada lagi? Ya, monggo. Miki. Wes tenan ambek trek. Habib mau tanya, jadi di dekat kosan saya kan ada masjid. Nah, di masjid itu imamnya itu dijadwal maghrib ini, isya ini, subuh ini. Nah, untuk yang imam subuh gitu kan, saya kalau makmum itu kurang mantap. Kenapa? Karena dia cara memakai pecisnya itu hampir menutupi batuk kayak ini. Nah, itu saya harus gimana? Apakah tetap jamaah niat jadi makmum, atau jamaah tapi niatnya sendiri, atau enggak ikut jamaah itu? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, gini ya. Jadi dalam fikih itu, selama bagian jidat ini masih bisa kena lantai tempat dia sujud atau alas tempat dia sujud, sekalipun yang kena hanya satu tempat kayak tusuk jarum gitu aja, tetap sholatnya itu sudah sah. Kita mungkin lihat mungkin mepet, tapi insya Allah kalau dia sujud masih kena mungkin ya. Kalau gini, jadi imamnya loro gitu berarti. Kalau sudah gini ya diingatkan itu. Itu sudah mungkin, tidak mungkin ada yang kena kalau begitu. Kalau masih mepet-mepet gini aja, insya Allah ketika sujud itu nanti terangkat juga ada bagian yang husnudzon aja dah. Biar tidak mumet, husnudzon aja ketika dia sujud. Tidak mungkin tidak semua bagian kena, tapi masih ada bagian jabah atau jidatnya ini yang terkena alas tempat dia sujud, dari sholatnya tetap sah. Nah, kita tetap jadi makmumnya dia aja, tidak ada masalah. Tidak urus sah jamaah, tapi sholatnya sendiri tidak boleh. Jamaah itu ya harus jadi makmumnya, tidak boleh jamaah tapi niatnya sendiri. Gitu, jelas ya. Terakhir, ya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau saya tanyakan, Beb, apakah hadis do'if itu bisa selamanya do'if atau tidak? Karena mensikapi terhadap orang-orang yang anti dengan do'if, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Seperti itu, Beb. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis do'if, apakah selamanya do'if atau tidak? Jadi gini, dalam ilmu hadis, ini berusaha saya, ini kalau mau diterangkan detail sebenarnya panjang, tapi saya ringkasnya. Dalam ilmu hadis ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Sahih itu syaratnya semua terpenuhi. Dan syaratnya apa? Rawinya, periwayatnya itu harus orang yang punya dua sifat. Yang pertama adil. Adil dimaksud bukan adil, jujur dan bijaksana kayak wong kampanye kuwi dudu. Adil yang dimaksud itu adalah tidak pernah berbuat dosa besar dan tidak terus-menerus berbuat dosa kecil. Namanya adil. Padahal ngerasa nitok itu sudah dosa besar itu. Di zaman itu yang model begitu banyak. Ada loh yang model begitu. Yang tidak pernah, yang selalu menghindari dosa besar, tidak pernah kelihatan berbuat dosa besar, dan tidak terus-menerus berbuat dosa kah? Yang kedua, punya kemampuan apa yang disebut dhobat. Dhobat itu kecerdasannya di atas rata-rata. Saya Isra Mi'raj, batu bulan, saya bulan Jumadil Akhir, hari Jumat ngajar di sini. Isi ceramah saya apa? Masih ingat enggak? Enggak ingat. Enggak ingat, lali. Ya segini aja. Kemarin Rebu isi ceramahnya Habib Novel apa? Ceritakan setengah jam. Bisa? Lali masih, ya kan? Orang yang sifatnya dobet itu, kemampuan daya ingatnya itu luar biasa. Lo perlu, saya sekarang ngomong, nomor HP saya 081 802 5 4 7 0 2 8. Saya ucapkan tanggal berapa lagi? 17 Agustus, wah kemerdekaan kali. 17 Agustus tahun 2015. Nanti 17 Agustus tahun 2016 dia tanpa nyadar masih ingat nomor HP saya. Nah, periwayat hadis sahih harus punya yang rawinya itu, sanadnya itu, orangnya itu harus punya kecerdasan seperti itu. Itu dari sisi periwayatnya. Dari sisi hadisnya, hadisnya tidak boleh bertentangan dengan hadis lain yang lebih sahih. Kalau hadisnya bertentangan dengan hadis lain yang lebih sahih, derajatnya turun jadi hasan. Terpenuhi semua syarat itu namanya sahih. Enggak terpenuhi syaratnya, kurang sedikit namanya hasan. Kurang banyak syaratnya namanya dhaif. Nah, dhaif ini bisa enggak statusnya naik jadi sahih? Kalau jadi sahih hampir enggak mungkin. Tapi bisa jadi hasan. Ketika apa? Ketika dhaifnya ternyata banyak yang meriwayatkan dan hampir sama redaksinya. Bisa nanti naik statusnya jadi hasan li ghairi. Bisa juga jadi lebih dhaif lagi. Kenapa? Ketika hadis dhaifnya ternyata bertentangan dengan hadis yang sangat sahih. Nanti turun jadi syadidu dhaif, super dhaif statusnya. Lah, dalam penggunaannya hadis dhaif itu kita pakai boleh. Hadis dhaif kita pakai boleh, tapi urusan fadhailul a'mal, fadilah-fadilahnya amal. Seperti beramal sunnah, fadilahnya lewat hadis dhaif boleh. Tapi kalau urusan sah, tidak sah, halal, haram, semuanya harus pakai hadis sahih. Jelas ya? Jelas. Itu mungkin. Mungkin. Ada lagi? Ya. Terakhir ini, sampai lupa aku tadi. Oke, monggo. Terakhir ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah membaca buku tentang manfaat sholawat, yaitu salah satunya kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat hari kiamat nanti dan di akhirat nanti. Dengan sering-sering kita memanjatkan sholawat, kita akan mendapatkan syafaat menghadapi dahsyatnya hari kiamat tersebut, serta menghadapi terus. Tapi saya pernah mendengar sebuah kajian lewat radio yang membantah tentang hal tersebut. Dalam kajian tersebut ya intinya mengatakan dengan menyebutkan sebuah hadis yang jelasnya saya agak lupa, tapi intinya begini, Rasulullah saja pernah memohonkan ampun dosa-dosa ibunya kepada Allah, tapi ditolak. Kok kamu ngarep-arep syafaate Nabi lah? Itu yang benar itu bagaimana, Ustaz? Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus ini. Ini Ustaznya radionya harus diajari lagi. Jadi syafaat itu ada. Dan syafaat itu yang berhak memberikan bahkan bukan cuma nabi. Al-anbiya, wasyuhada wal ulama. Nabi, orang yang mati syahid, kemudian para ulama. Ini nanti bisa memberikan syafaat. Dan untuk mendapatkan syafaat banyak bagai dengan berbagai macam cara. Dan tentunya sholawat, karena jelas orang yang senang sholawat, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholatan. Yang paling dekat tempatnya dengan aku di hari kiamat, yang paling banyak baca sholat, berarti jelas yang sering sholawat dapat pertolongan. Jelas, jadi syafaat itu ada. Dan kita ahlus sunnah wal jamaah meyakini di hadis Sahih Bukhari, Sahih Bukhari, hadis yang terakhir itu dalil syafaat, hadisnya dawa. Tak terangkan di sini sampai subuh nanti. Nah, hadisnya panjang. Nah, yang mau saya cermati ini ucapan ketika Nabi minta mendoakan beristighfar untuk ibunya ditolak sama Allah. Jadi ini kadang-kadang masuk ke pembahasan orang seperti itu, dia berkeyakinan kalau orang tuanya Nabi itu gak selamat. Mengatakan orang tuanya Nabi ada di dalam neraka. Memang dalil, ada dalilnya ini. Di antara dalilnya ketika Nabi beristighfar dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru dibantah sama Imam Suyuti, Nabi itu ketika beristighfar dilarang karena ada kemungkinan memang sudah dimaafkan sama Allah. Jadi kamu gak usah istighfar, lu sudah dimaafkan kok sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu memang dilarang karena memang sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau dia mau mengkaji lagi, dia akan mendapati satu redaksi hadis yang jelas. Nanti ada umatnya Nabi sudah masuk neraka sama Nabi dikeluarkan dari neraka, bisa. Namanya syafa'atul uzma. Itu nanti sama Nabi dintas dari neraka sampai malaikat Malik mengatakan, "Wahai Muhammad, enggak ada yang kamu tinggal untuk merasakan siksanya Tuhanmu, ya Allah." Itu ada. Jadi doa Nabi luar biasa. Walaupun tetap dikatakan ada golongan yang tetap enggak dapat syafaat, di antaranya anak yang durhaka sama orang yang meninggalkan sholat lima waktu dengan sengaja. Ini enggak bisa dapat syafaat. Tapi kalau lainnya, dan tentunya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bisa mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di hadis yang pernah saya dengar, sudah di neraka pun dintas sama Kanjeng Nabi, bisa. Nah, kenapa? Dari saking besarnya syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya khawatirkan, kita ini kalau mau masuk surga yang kita andalkan ini apa? Sholat tidak mungkin. Sholat HP muni mikir HP yuk. Tapi sholat mic-nya bunyi mikir mic. Pakai mic yuk muni menging sih sana. Kualitas sholat kita lu sholat mic-nya. Apa tadi? Bunyi itu namanya apa? Terus bunyi gaduh gitu aja. Kita mikirnya mic. Surat. Puasa. Lu puasa, yang puasa itu cuma mulutnya dok. Matanya maksiat tetap. Telinganya tetap maksiat. Lisannya tetap maksiat. Cuma enggak makan puasanya kita. Zakat ya jarang, sedekah ya jarang. Yang kalau kita mau masuk surga, jalarane niku napa? Sebab yang menjadikan kita pantas masuk surga itu apa? Enggak ada yang lain, kecintaannya kita sama Nabi yang akan menjadikan kita bisa mendapatkan syafaatnya Nabi. Lah kalau ada orang sudah ingkar sama syafaat, kemudian nanti di akhirat yang mau diandalkan sama dia apa? Apa yang mau diadakan? Hidup di dunia ceramahnya ingkar sama syafaat. Hidup di dunia ceramahnya ceritanya orang tua Nabi kafir. Hidup di dunia manggil pakai Sayyidina gak mau. Hidup di dunia pakaiannya nyunah. Tapi hatinya sama sekali gak ada mahabbah. Lalu dari mana dia akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Dan kita semuanya diselamatkan daripada keyakinan-keyakinan seperti itu. Amin. Allahumma. Amin. Permohonan doa dari Bapak Sumiar. Mohon doanya untuk batalion 413 Kostrat yang akan berangkat tugas ke Bandung. Sapa sing arep melu iki? Monggo. Agus. Semoga diberi kekuatan iman Islam, dimudahkan dalam ketakwaan kepada Allah, diberi keselamatan, kelancaran dan kesuksesan, dihindarkan dari bala dan bencana, sehingga selamat dunia dan akhirat, sehingga termasuk untuk bangsa dan negara kita yang saat ini sedang merayakan kemerdekaannya. Semoga Allah jadikan bangsa yang makmur, bangsa yang aman, bangsa yang nyaman, bangsa yang berdaulat. Jadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan semoga dari tempat ini semoga Allah mengampuni semua dosa kita, mengabulkan semua hajat kita, menyembuhkan yang sakit di antara kita, jadikan kita semuanya orang-orang yang dicintai Allah, dicintai Rasul, dicintai oleh para awliya Allah. Wa ila hadin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardhatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati wa muttali' 'ala sarairi wa niyati, iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati, jawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati, wa samihni fi ma madha wa ma yati, waktubni fi diwani zadati, wasluk bi sabila najati, fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak, raghibun fi ridak, mustaslimun liqadak, faktubni min awliyak, wasluk bi sabila hudak, ikni bi asbiyak. Wa sallallahu ala sirina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi saya umumkan, kajian yang Senin ini insyaallah dimulai sekitar jam 7 lebih 15. Kemudian selesai bahas kitab jam 8 atau jam 8 lebih sedikit. Setelah itu sisanya digunakan untuk tanya jawab. Maksimal, nah ini termasuk offset ini. Perpanjangan waktunya ketahuan. Harusnya jam 8.15 selesai, tapi kita selesai jam 8.30. Mudah-mudahan dengan ikhlas untuk memberikan waktunya insyaallah. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.